adabu talibi, adab-adab seorang penuntut ilmu, fi hayatihil ilmiyati, dalam kehidupan ilmunya. Jadi setelah beliau menjelaskan pada siapa kita harus berteman, pada pasal yang kelima ini beliau ingin menyebutkan perhiasan apa yang harus dikenakan seorang penuntut ilmu agar dia menjadikan kehidupannya itu betul-betul murni dengan ilmu, dan kecintaan dengan ilmu, senang dengan ilmu. Kibarul himmati fil ilmi, besarnya himmah, semangat yang kuat fil ilmi, dalam ilmu, ya, yaitu dia di dalam menuntut ilmu memiliki semangat yang sangat tinggi dan mempunyai masa depan yang cerah, tidak berhenti dan tidak kasal dalam menuntut ilmu. Min sajajal Islam, termasuk di antara karakter Islam ini, at-tahalli bi kibaril himmat, adalah berhias dengan besarnya semangat, besarnya perhatian, dan merasa memiliki masa depan yang cerah. Ya, bedakan antara orang yang punya semangat yang besar, yang tinggi, dengan orang-orang yang mereka tidak punya semangat. Martalibi wal mujabi fi syakhsika, yang mana besarnya semangat seseorang di dalam menginginkan sesuatu, ini merupakan inti dari mujab pada kepribadian kamu. Nah, beda antara orang yang rendah semangat mereka, rendah, ya, seakan-akan tidak punya masa depan, dengan orang-orang merasa punya masa depan yang cerah, ya, dan mereka semangat di dalam apa yang mereka hendak tuntut tersebut. Ar-raqibi ala jawarihik, yang senantiasa mengawasi atas jasmani-jasmani kamu, mengawasi gerakannya. Kibarul himmati yajlibulaka biiznillahi, besarnya semangat yang ada pada kamu itu akan mendatangkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala khairan ghaira majdud, kamu akan mendapatkan kebaikan yang tidak terputus, ya, tidak terhenti-henti, kebaikan yang terus-menerus akan kalian dapatkan. Ini penting, ya, ya, dengan tinggian semangat, cinta kepada pelajaran yang dia pelajari, ini akan mendatangkan kebaikan, akan menyebabkan dia cepat untuk memahami pelajaran tersebut. Litarqa ila darajatil kamal, agar engkau naik dan menuju kepandaian dan kepintaran, pemahaman yang cepat dan teliti. Warraqbah fi midanil ilmi wal amal, dan seorang akan menyingsingkan lengannya. Ar-raqd, dia yakni akan menghentakkan kakinya dalam medan ilmu dan amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadail, maka manusia tidak memandang kamu di saat kamu mempunyai pendirian kecuali di atas perkara-perkara yang penuh dengan kemuliaan. Wala basiton yadaika, dan kamu tidak menengadahkan kedua tanganmu. Kamu tidak membentangkan kedua tanganmu illa li muhimmatil umur, kecuali terhadap perkara-perkara yang penting. Nah, jadi seorang itu akan menjadi mulia tatkala dia mempunyai semangat yang tinggi, ya, tidak loyo, tidak lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jazan. Hendaklah kamu semangat terhadap apa yang memberikan manfaat pada kamu, dan jangan kamu lemah. Jangan kamu menjadi lemah. Nah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahalli biha, dan berhias dengan besarnya semangat seorang dalam menuntut ilmu ini, yaslubu minka safasifal amali wal a'mal. Berhias dengan ini akan menghilangkan dari kamu rendahnya angan-angan, ya, dan rendah amalan. Ya, jadi jangan maunya senang dengan yang rendah terus, ya biarlah aku begini-begini terus sajalah. Lah, harus punya semangat yang tinggi untuk mencapai yang tertinggi. Man talabal ula saharul layal. Siapa yang ingin mencari kemuliaan, tinggian, maka dia akan begadang di malam-malam. Ya. Wa yajtathu minka syajaratadh dhul, dan yang akan memotong dari kamu dengan adanya ketinggian semangat seorang dalam menuntut ilmu ini, akan memotong dari kamu pohon yang penuh dengan kehinaan, wal hawan, kerendahan, wat tamalluq, dan cari muka, wal mudahanati, sama mudahana itu sama dengan tamalluq, ya, mencari muka. Nah, akan menghilang. Nah, seorang tujuannya adalah untuk mencapai yang tertinggi dengan semangat yang besar, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Semangat harus disertai dengan mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla mendahulukan ibadah seorang hamba terlebih dahulu, baru kemudian mereka meminta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Sembah dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian setelah itu kita minta tolong. Nah, kalau kita tidak menyembah Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita? Maka mesti ada harapan kepada Allah. Jangan putus asa. Fakabirul himmati thabitul ja'shi, maka orang yang besar semangatnya itu kokoh jiwanya. Al-ja'shi itu nafs, jiwa dia itu menjadi kokoh, kargak, ya, tidak ada perasaan putus asa, terus menerus seperti itu, ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki dari ilmu. Ketika dia telah mempelajari sebagian ilmu, dia ingin yang lebih tinggi. Mempelajari, dia ingin yang lebih tinggi, terus seperti itu, mencari yang mulia, mencari yang tertinggi. Nah, kalau sifat air itu selalu mencari yang bagian rendah, ini tidak, kita cari yang paling tinggi. Nah, la turhibuhul mawaqi, jangan kemudian pendirian-pendirian itu menjadikan dia takut, ya, terus. Jangan kemudian ketika melihat pelajaran, wah ini sulit, ya sudah saya cukup di sini sajalah. Ya. Nah, ini sepertinya qatrun nada penuh dengan syair-syair. Ya sudah saya cukup tuhfah sudah. Sudah cukup dengan tuhfasannya. Selesai. Itulah yang saya belajar. Tidak. Jangan seperti itu. Ya. Karena memang terkadang seorang kalau melihat ilmu itu pada awalnya sulit, seperti apa, semak belukar yang sulit untuk ditembus gitu. Nah, kita ingin melewati, wah ini sulit, ini apa, ini apa. Tapi ternyata kalau setelah kita jalin sedikit demi, oh hanya seperti ini yang namanya ilmu. Nah, faraid misalnya. Terkadang kalau kita melihat, membaca sendiri, ya, belum mempelajari, kita mengatakan, wah ini saya tidak mampu yang seperti ini. Saya tidak akan bakal mampu. Sulit seperti ini. Nah, apa ini kalian pembagian seperti ini, membingungkan. Tapi setelah seorang belajar, mengetahui kaedah-kaedahnya, pembagian-pembagiannya, Dia kan mengatakan, masya Allah ini mudah sekali. Nah, maka jangan seorang ibu putus harapan ketika melihat suatu pelajaran sulit untuk dia tembus. Nah, tetap dia itu akan terus dengan semangat yang tinggi untuk memahaminya. Wafaqiduha, dan orang yang kehilangan semangat yang besar ini, jabanun ri'didun, dia akan menjadi penakut, tidak ingin menembus semak belukar itu. Nah, ri'did, ya ri'did sama khawaf, jaban, ya penakut. Tughliqu famahul fahahatu, itu akan menutup pintu, menutup pada mulutnya, ya mulutnya akan tertutup, akan menjadi takut. Dia ingin maju tapi ya, seperti itu keadaannya, terus tertahan karena merasa bahwa yang di depannya itu sulit untuk ditembus. Wala taghlib, jangan kamu salah. Nah, jangan keliru di sini, ya, kata beliau. Fatakhlita baina kibaril himmati wal kibri. Jangan sampai kamu keliru sehingga kamu mencampur adukkan antara besarnya semangat dengan kesombongan. Bedakan, ya. Antara PD, seorang itu percaya diri, mengangkat insyaallah mampu. Bedakan dengan kesombongan. Kalau sombong itu beda, matarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, ya, menolak kebenaran. Kalau ada seorang yang menasihati dia, enggak, saya sudah pelajari itu, saya tahu itu, kamu tidak perlu beritahu, ya, itu sombong namanya, ya. Tapi kalau besarnya semangat seorang, walaupun orang lain yang lebih rendah ilmu yang mereka miliki itu memberi nasihat, ya, akan merendah diri itu. Oh, nah, jazakallah khair, barakallahu fiik, ya. Nah, ini dibedakan. Jangan sampai seorang menyangka bahwa perasaan pede itu, percaya diri itu menjadikan dia sombong. Tidak. Kan seperti itu. Percaya diri yakni bahwa apa yang akan dia pelajari, dia pasti akan mampu untuk menembusnya insyaallah ta'ala. Dengan semangat, dengan hirs, semangat yang keras. Ya. Sebab ini salah satu pendorong seorang untuk mencapai ilmu dan memahami ilmu sedikit demi sedikit sampai kepada ilmu-ilmu yang besar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bisittati sa'umbika bita'wiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa kuluzanan. Wahai saudaraku, kalian tidak akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kepandaian. Yang kedua, hirs, harus ada semangat, ya, kabiru himmah, besarnya harapan, besarnya keinginan, besarnya semangat yang ada pada seseorang. Fa inna bainahuma minal farqi, maka sesungguhnya antara besarnya harapan, besarnya semangat itu berbeda dengan kesombongan. Kama baina sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Perbedaannya itu bedanya seperti langit yang memiliki raj', raj' itu hujan, ya. Memiliki hujan, wal ardi dzatis sad'. Bedanya antara langit dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ini sangat jauh perbedaannya. Ya. Kalau seorang punya harapan besar, ulul himmah, ketinggian harapan, ketinggian semangat, oh itu seperti langit. Kalau kesombongan itu seperti bumi, yakni jauh sekali bedanya. Syaitan baina musyarikin wa mugharrib. Kibarul himmati, besarnya kehendak, besarnya semangat dan harapan itu, hilyatu warathatil anbiya, ini merupakan perhiasannya para pewaris nabi, yakni para ulama. Ya. Para ulama, mereka tidak ada henti-hentinya untuk terus menggali ilmu-ilmu yang telah diwariskan pada mereka dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu Abdurrahman bin Mahdi ketika beliau ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Beliau, ilal mamat, sampai mati. Ya, tidak ada batasan. Terus selama kita masih diberikan ruh, selama nyawa masih dikandung badan, maka menuntut ilmu itu terus. Nah, wal kibru, sedangkan kesombongan, da'ul marba, ini adalah penyakitnya orang-orang yang sakit. Bi'illatil jababiratil bu'asa, yang merupakan penyakitnya orang-orang yang sombong, yang bermasalah. Ya, jadi tidak seperti itu. Seorang itu penuntut ilmu, mereka itu semakin banyak ilmunya, maka dia akan semakin merasakan bahwa sesungguhnya dia itu tidak memiliki apa-apa. Ini seorang penuntut ilmu. Kata para ulama, ilmu itu thalathatu asbar, ilmu itu ada tiga jengkal, ya. Ilmu itu tiga jengkal. Man dakhala fi shibril awal, siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, takabbar. Nah, dia jadi sombong. Dia merasa sombong. Itu kalau masuk ke yang pertama, ya. Apa ini? Namanya? Hah? Shibr. Jengkal yang pertama. Jadi ilmu itu tiga jengkal. Siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, sombong dia, takabbar. Baru lepas daurah, daurah sepekan, wah, sudah merasa punya ilmu sana. Sampai di kampung jadi mufti, fatwa. Hah? Si fulan mubtadi, si fulan dal, si fulan kafir, fulan. Nah, itu kalau orang masuk pertama. Jadi lihat orang-orang sombong, oh baru di jengkal pertama dia punya ilmu. Nah, baru belajar sekian lama sudah merasa diri bahwa dialah yang menjadi super. Nah, hati-hati dengan yang seperti ini. Nah, ini baru masuk jengkal pertama menyangka dirinya sudah mempunyai ilmu yang banyak. Nah, siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, tawadhu. Nah, baru kalau dia masuk ke jengkal yang kedua, baru dia merendahkan diri. Oh, ternyata ilmu itu luas. Nah, sekarang dia paham. Nah, wa man dakhala fi shibri thalith, siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lam. Dia semakin mengerti bahwa sesungguhnya dia tidak punya ilmu. Masya Allah. Dia semakin mengerti bahwa dia tidak punya ilmu. Bayangkan. Jadi semakin dia mendalami ilmu, semakin merendahkan diri. Kalau orang memisalkan, mempermisalkan itu seperti apa? Seperti padi yang semakin tua semakin merunduk. Nah, kalau baru masih muda, wah itu sombongnya bukan main. Tegar keadaan. Tapi kalau semakin banyak dia mempelajari ilmu, semakin merunduk. Oh, ternyata ilmu ini luas. Saya tidak punya ilmu sama sekali. Nah, ya, pernah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang penanya itu bertanya, ya Syekh, ada orang yang mengatakan antum seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya, bahwa antum itu tidak punya ilmu, antum itu seperti ini, seperti ini. Nah, maka bagaimana pendapat antum ya Syekh? Kata beliau, siapa Muqbil ini? Muqbil ini orang yang tidak perlu dibela. Muqbil ini orang yang punya dosa yang sekian banyak. Jangan kalian membela Muqbil. Kata beliau, Masya Allah. Adapun yang kalian harus bela adalah kalian membela al-haq. Adapun Muqbil, kalian tidak perlu bela. Orang wajar untuk mencela saya, kata beliau. Kalau ada orang membicarakan kejelekan saya, wajar. Karena memang Muqbil ini tidak perlu dibela. Dalam, yakni kadang sering beliau mengucapkan. Terkadang di kesempatan yang lain beliau mengatakan, wallahi ya ikhwan, ana ahmak. Ahmak itu bodoh, tolol, yakni apa? Ya semacam itulah. Wallahi ya ikhwan, ana ahmak. Terkadang ditegur sama murid-muridnya, ya syekh jangan bilang seperti itu. Ini akan dijadikan senjata oleh ahlul bid'ah. Kata beliau, wallahi ana ahmak. Coba, masya Allah. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, yang ketika diberikan pujian-pujian sampai beliau menangis. Beliau menangis. Ana innama ana talibu ilm. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Ya. Nah, ini orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak. Maka siapa kita untuk dibandingkan mereka? Ah, wallahi ya ikhwan, kita mengharapkan ada ulama yang datang ke Indonesia. Seorang alim yang bisa duduk kemudian memberikan ilmu kepada kita. Seringnya terjadi perselisihan-perselisihan di antara para dai itu karena kita tidak punya ilmu. Nah, mencampur adukkan antara permasalahan pribadi, kemudian campuran masalah manhaj. Kadang masalah pribadi dikatakan ini masalah manhaj, kadang permasalahan yang bukan prinsipil dikatakan ini prinsipil. Sehingga apa? Bahwa saling yang sana bicara sini, sini bicara di sana. Nah, murid membicarakan gurunya. Nah, sehingga guru juga menjadi naik pitam, marah terhadap muridnya. Karena apa? Tidak dibimbing. Ya. Wa ilallahil mustafa. Kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita melihat tidak ada yang pantas dari kita untuk membuka pondok-pondok seperti ini, enggak ada. Nah, mestinya kita semua menutup, mencari seorang alim, kemudian kita belajar pada mereka. Nah, belajar. Nah, kalau baru belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, kita baru masuk di bukan sejengkal, segini dari jengkal, nah, sepersepuluh dari jengkal itu mungkin kalau sepersepuluh, ya, nah, mereka menghabiskan waktu mereka sejak kecil di pondok, yakni di hadapan para ulama. Terkadang ada seorang kalau baru belajar sedikit, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berpendapat seperti ini. Saya katakan telah salah Syekh Al-Albani dalam permasalahan ini. Masya Allah. Nah, kalau memang terjadi kekeliruan, tapi kan di sana perlu ada adab. Bagaimana adab kita di hadapan para ulama? Kalau mereka keliru, ya dia, mereka sebagai seorang manusia juga keliru. Benar dan keliru. Tapi bagaimana adab kita dalam meritik? Nah, ikhwan fiddin a'azakumullah, memang kita masih perlu banyak belajar, ya. Ya talibal ilmi, maka wahai penuntut ilmu, ursum li nafsika kibaral himmati, maka hendaklah kamu melukis pada dirimu itu besarnya semangat dan harapan, ya. Itu kita goreskan di dalam diri kita. Kapan kita punya kesempatan untuk duduk di hadapan para ulama, jangan tasbih, jangan nanti-nanti. Kapan punya kesempatan, mempunyai mal, punya harta, jadikan kesempatan itu sebagai kesempatan emas. Ya, jangan nanti-nanti. Wala tanfalit minhu, dan jangan kamu berlepas dari sifat ini. Besar semangat dan harapan. Wa qad auma asy-syar'u ilaiha, dan sungguh syariat ini telah memberikan isyarat kepada mulianya kibarul himmah, besarnya harapan dan semangat ini. Fikriyatin, dalam beberapa permasalahan fikih, tula bisu hayatak, yang senantiasa ada dalam kehidupan kalian. Nah, itu merupakan gambaran yang hendaknya seorang itu merasa besar jiwa, ya, besar harapan, percaya diri, itu tidak rendah, ya, Jangan kita lemah di hadapan orang lain. Kalian senantiasa terus-menerus di atas kesadaran di dalam menggunakan semangat yang besar tersebut. Di sini beliau mencontohkan, ya, salah satu contoh yang menunjukkan seorang itu dianjurkan untuk mempunyai rasa percaya diri dan besar harapan terhadap sesuatu. Wa minha, di antara contoh itu, ya, di antara contoh dalam permasalahan fikih, ubahatu tayammum, diperbolehkannya tayammum lil mukallafi, bagi orang yang telah diberikan beban syariat, yakni sudah balig dan mempunyai persyaratan-persyaratan diwajibkan atasnya syariat, mereka diperbolehkan tayammum inda faqdil ma, kalau tidak ada air. Ya. Wa adamu ilzamihi, dan tidak diharuskan bagi dia biqabuli hibati zamanil ma lil wudu. Tidak diharuskan bagi dia untuk menerima pemberian harga air untuk berwudu. Ya. Jadi kalau misalnya begini, dalam kondisi kita tidak punya air. Kita ingin sholat, ya kan? Sedangkan sholat, selama masih ada air, dibutuhkan apa? Untuk berwudu. Wajib hukumnya berwudu. Nah, tapi dalam kondisi kita tidak punya air. Yang ada, air-air yang dijual. Kita anggaplah misalnya aqua. Kita tidak punya air, kecuali air yang dijual, ya, milik orang. Kita ingin membeli, kita tidak punya uang. Kita ingin membeli, tapi kita tidak punya uang. Ada seorang datang memberikan uang kepada kita. Saya berikan kamu ini, silakan kamu gunakan untuk membeli air. Nah, kata para ulama, ya, memang asal kalau seorang diberikan tidak mengapa untuk diambil, ya kan? Tapi para ulama mengatakan, ya, apabila ada seseorang yang ingin memberikan kepada kamu air, uang untuk beli air, ya, tatkala kamu sangat butuh untuk melaksanakan sholat, yang tidak ada air kecuali air yang dibeli, dia memberikan kepada kamu uang. Nah, kata para fuqaha, diperbolehkan bagi seseorang itu tayammum dalam keadaan dia dihukumi seakan-akan dia itu tidak punya air. Diperbolehkan bagi dia tayammum dan tidak harus untuk menerima pemberian dari orang tersebut. Kenapa? Karena kalau diberikan itu seakan-akan menunjukkan suatu minnah, ya, dalam artian seorang yang memberikan ini merasa lebih tinggi daripada yang diberikan. Al-yadul ulya khairun minal yadus sufla, kan itu. Tangan yang memberi itu lebih mulia daripada yang diberikan. Sehingga kalau seorang itu memberi, seakan-akan yang diberikan ini jadi rendah di hadapannya. Ya, seakan-akan dia mempunyai jasa pada orang tersebut yang mengharuskan orang ini jadi rendah kedudukannya. Nah, maksud beliau seorang penuntut ilmu itu jangan mutasawwif munafi aidinas, jangan mereka itu selalu mengharap apa yang ada di tangan manusia. Itu terus yang diinginkan. Nah, tapi dia berusaha sendiri. Nah, ya, ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beda kalau memang sudah menjadi apa kebiasaan, dalam artian orang yang memberi ini tidak merasa lebih tinggi daripada yang diberikan. Ya, antara sahabat misalnya memberi, ya, kadang yang satunya juga memberi, kemudian kadang yang satu diberi, setelah dia memberi kemudian diberikan juga. Yang seperti ini tidak mengapa karena tidak ada minnah, kata beliau. Dan beda juga kalau seorang punya uang kemudian dia membeli, ya, itu sama sekali tidak ada minnah, dalam artian seorang tidak merasa punya jasa kepada orang tersebut. Tapi kalau seorang itu merasa punya jasa, ketika dia memberi dia merasa lebih tinggi, ya, dia merasa punya punya jasa terhadap orang tersebut, maka dalam keadaan seperti ini kata para fuqaha tidak wajib untuk menerima air itu, pembelian apa harga untuk beli air tersebut, dan diperbolehkan bagi dia untuk tayamum. Nah, lima fi dzalika minal minnah allati tunalu minal himmati munalan ya. Sebab kalau kemudian dia menerima, itu menyebabkan orang yang memberi tersebut merasa punya jasa, ya. Allati tunalu minal himmah, yang didapatkan dari harapan tersebut. Nah, seorang akan merasa tinggi, dan orang yang diberikan ini kedudukannya seakan-akan rendah di hadapan orang yang memberi tersebut. Wa ala hadza faqis, maka atas hal ini silakan kalian melihat kepada yang lain. Wallahu a'lam. Nah.